bab 10 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Hasta Aksoina, Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne, terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-10, Peri meriwayatkan Paspartu bersuka cita, meski ia kehilangan sepatunya, ia pun mendapat keselamatan juga. Adapun tanah Hindia Inggris itu luasnya 1.400.000 mil persegi. Anak bumi putra bermacam-macam bangsanya dan adalah 180 juta jiwa banyaknya. Gubernemen Inggris kekuasaannya atas tanah yang seluas itu tiada berbatas adanya. Maka, didudukan seorang gubernur jenderal di Kalkuta, seorang gubernur di Madras, Bombay, dan Bengala, dan seorang letnan gubernur di Agra. Akan tetapi, jajahan Inggris yang sebenarnya ialah tak lebih daripada 700 ribu mil persegi luasnya dengan 100 atau 110 juta jiwa penduduknya. Jadi, terang sekali bahwa Raja Inggris tiada berkuasa atas sebagian besar daripada tanah Hindia itu, yang hingga sekarang masih diperintahkan sendiri oleh raja-rajanya, masing-masing yang kebanyakan masih merajalela di situ. Mulai dari tahun 1576, yaitu pertama kali orang-orang Inggris datang dan bertempat di India, tempat pertama kali itu ialah Madras yang sekarang ini. Hingga pada tahun ketika bangsa Sipai berontak, maka Perserikatan Dagang Indies Company itu amat berkuasa di tanah India. Perlahan-lahan, perserikatan itu mengambil beberapa bagian tanah India ditambahkan kepada tanah yang sudah menjadi miliknya, yaitu tanah yang dibelinya dari raja-raja, tetapi hampir-hampir semua tiada dibayarnya. Indies Company mengadakan seorang gubernur jenderal dan beberapa amtenar-amtenar pemerintahan yang lain dan pangkat-pangkat militer. Tetapi Indies Company itu kemudian mati dan tanah-tanahnya di India menjadi kepunyaan kerajaan Inggris. Maka tabiat dan adat istiadat rakyat dan lain-lainnya di tanah India yang seluas itu lama-lama berubahlah. Dahulu kala apabila orang hendak pergi kemana-mana, ia berjalan kaki atau dipakainya kendaraan seperti kuda, pedati, tandu, kereta, ada juga yang mengupah kuli akan mendukungnya. Tetapi sekarang untuk perjalanan yang jauh-jauh, kendaraan zaman dahulu itu diganti dengan kapal-kapal yang berlayar di Sungai Indus dan Ganges. Sedang jalan kereta api melalui seantero India dengan cabang-cabangnya, hingga dari Bombay ke Kalkuta yang sekian itu jauhnya, hanya 3 hari perjalanan saja lamanya. Jalan kereta api tidak melalui tanah India dengan lurus. Jauhnya yang sebenarnya dari Bombay ke Kalkuta itu tak lebih daripada 1.000 atau 1.100 mil. Apabila jalan kereta api itu lurus, misalnya perjalanan kereta api itu tiada sampai 3 hari lamanya. Tetapi perjalanan itu menjadi bertambah panjang kira-kira sepertiga dari jauhnya yang sebenarnya, karena jalan kereta api membelok lebih dahulu ke Allahabad yang letaknya di sebelah utara tanah India itu. Telah diceritakan dengan singkat di atas jalan kereta api kepunyaan Great Indian Peninsula Railway, kereta api dari Bombay itu melalui Salset sampai ke tanah, kemudian melalui Bukit Chats, terus ke utara sampai ke Burhanpore, berjalan berbelok-belok di tanah yang masih merdeka Bundelkhand, membelok ke Allahabad, terus ke timur melalui Sungai Ganges di Benares, kemudian terus ke Bedivan dan kota daerah Prancis Chatendanjur dan berhenti di Kalkuta. Pada ketika itu, kapal Mongolia sampai di Bombay pukul 4:30 petang dan kereta api ke Kalkuta berangkat betul-betul pukul 8. Tuan Fogg berhenti dari permainannya, lalu turun dari kapal, memberi perintah yang perlu kepada bujangnya dan mengingatkan kepadanya supaya sedia di stasiun sebelum pukul 8. Kemudian dengan langkah yang tetap, pergilah Phileas Fogg ke kantor polisi meminta tekan surat pasnya. Di Bombay, Phileas Fogg sekali-kali tak ada ingatan hendak melihat-lihat tamasya, seperti melihat gedung bicara, gedung kitab-kitab yang permai, benteng, dan dok, pekan tempat menjual kapas, toko-toko, masjid, gereja-gereja bangsa Yahudi, gereja-gereja bangsa Armani, atau candi di Malabar Hill yang dihiasi dengan 2 buah menara. Demikianlah tiada diperhatikannya juga pekerjaan kerajinan anak bumi putra yang indah-indah, yang diperbuat daripada gading, atau kubur-kubur dalam gua yang ajaib-ajaib dan tersembunyi letaknya di sebelah timur laut pelabuhan, dan gua-gua di pulau Salset, yaitu perbuatan zaman Buddha yang amat ajaib. Phileas Fogg tak suka melihat itu semua. Setelah ia kembali daripada minta tekan surat pasnya, dengan sabar seperti kebiasaannya, pergilah ia ke stasiun dan makan di situ. Antara rupa-rupa makanan yang amat dipujikan oleh si penjual kepadanya, ialah daging kelinci asal dari tanah itu yang dimasak pedas-pedas. Phileas Fogg meminta mencoba masakan daging kelinci itu, lalu dimakannya sedikit hendak mengetahui rasanya. Akan tetapi, masakan itu tak enak pada perasaannya. Lalu dipanggilnya yang empunya rumah makan. Maka kata Phileas Fogg sambil memandang kepadanya, "Tuan, benarkah itu daging kelinci?" Jawab yang ditanya dengan tiada kelihatan malunya sedikit pun. "Benar, Tuan, itu daging kelinci." Phileas Fogg berkata pula, "Tak mengeongkah hewan itu tatkala dipotong?" "Mengeong," kata Tuan. "Sungguh mati, itu sebenarnya daging kelinci." Kata Phileas Fogg dengan sabar, "Jangan Tuan kata sungguh mati. Ingatlah, zaman dahulu di India ini, kucing dipeliharakan dan dihormati orang sebagai binatang yang keramat. Waktu itulah zaman yang baik." Kata tukang losmen, "Zaman baik bagi kucing, Tuan." Jawab Fogg, "Iya, bagi kucing dan bagi orang-orang perjalanan yang lalu di sini." Setelah Fogg berkata itu, maka ia meneruskan makannya seolah-olah ia lupa akan cakapnya yang setajam itu. Sesudah Phileas Fogg tak lama kemudian, datanglah juga Inspektur Fix di kantor Direktur Polisi di Bombay. Maka Fix menerangkan kepada Direktur Polisi bahwa ialah seorang detektif yang tengah mengikuti si pencuri Fogg. Kemudian Fix berkatanya kan, "Sudah adakah perintah akan menangkap Phileas Fogg dari London?" Dari Direktur Polisi, Fix dapat keterangan bahwa perintah itu belum diterima. Direktur mengira bahwa surat perintah itu barangkali memang belum sampai karena dikirim setelah Fogg berangkat. Fix mendengar itu terlalu kecil hatinya, maka dibohongkannya kepada Direktur Polisi akan menangkap Phileas Fogg itu. Tetapi Direktur Polisi tak mau mengabulkan permintaannya itu, sebab perkara curi itu terjadi di London, maka polisi di kota itulah yang berhak akan memberi perintah menangkap. Peraturan itu pada seluruh kerajaan Inggris memang dilakukan dengan sebenar-benarnya, karena gubernur Inggris menjaga baik-baik kemerdekaan pergerakan rakyatnya, sekali-kali tak boleh dilakukan dengan semau-mau saja. Fix pun tak mau meneruskan permohonannya, dan ia mengerti, tak ada jalan lain lagi, hanya haruslah menantikan perintah dari London dahulu. Tetapi ia selalu berniat hendak mengamati baik-baik segala perbuatan si khianat Phileas Fogg, selama ia tinggal di Bombay. Fix percaya bahwa Fogg akan tinggal lama di Bombay, seperti dikira juga oleh bujangnya. Sebab itu, Fix ada pengharapan bahwa perintah dari London itu akan diterimanya juga sementara Fogg masih ada di Bombay. Akan tetapi, setelah Passepartout menerima beberapa perintah dari tuannya, yaitu tatkala mereka kedua turun dari kapal Mongolia, mengertilah Passepartout bahwa maksud tuannya di Bombay pun seperti di Suez dan di Paris juga, perjalanan Fogg itu tidak akan habis di Bombay saja. Akan tetapi, akan diteruskannya juga sampai ke Kalkuta. Barangkah masih jauh lagi, Passepartout pun mulailah berubah pikirannya dan ia makin percayalah bahwa pertarungan tuannya itu boleh jadi sungguh sebenarnya. Kemudian Passepartout merasa duka cita dalam hatinya karena ia dahulu berharap akan hidup tenang tinggal di rumah Phileas Fogg selama-lamanya. Sekarang nyatalah kepadanya bahwa ia dibawa oleh tuannya akan mengelilingi dunia dalam 80 hari. Sementara menanti kereta api yang akan berangkat ke Kalkuta, Passepartout berjalan-jalan melihat-lihat tamasya di kota Bombay, dan dibelinya juga kaos kaki dan kemeja. Maka dilihatnya orang amat ramainya, ada berbagai-bagai bangsa Eropa dan ada juga bangsa Parsi yang memakai kopiah lancip. Bangsa Bombay memakai serban yang bundar, orang Armani memakai jubah, bangsa Parsi memakai kopiah hitam dan lain-lain. Pada hari itu, kebetulan ada pesta bagi bangsa Parsi atau Kubus, yaitu bangsa turunan murid-murid Zoroaster dan terkenal sebagai bangsa yang rajin, sopan, dan pandai. Agama mereka ialah agama Hindu. Kebanyakan bumi putra yang kaya-kaya di Bombay ialah bangsa Kubus belaka. Pada hari itu, bangsa yang tersebut mengadakan pesta menurut hukum agamanya dengan berbagai-bagai keramaian berjalan keliling kota dan ada juga permainan tandak, tari yang diiringkan oleh bunyi biola dan lain-lain. Sangat mengherankan hati Passepartout melihat kepandaian perempuan-perempuan itu menari, sedang mereka sekali-kali tiada melupakan kesopanannya. Dari sangat herannya Passepartout pun seolah-olah seperti anak kecil yang baru-baru sekali melihat segala tamasya itu adanya. Sebab Passepartout ingin melihat seterang-terangnya segala keelokan yang baru dilihatnya itu, kemudian hampir ia mendapat celaka dan perjalanan tuannya menjadi terganggu karena Passepartout membuat sesuatu yang tak senonoh. Setelah puaslah Passepartout melihat pesta orang Paris itu, maka ia pun pergilah ke stasiun. Akan tetapi, sedang ia berjalan itu, dilihatnyalah sebuah rumah tempat sembahyang orang Paris yang amat indah sekali di Malabar Hill, maka inginlah ia hendak melihat ke dalamnya. Akan tetapi, adalah dua perkara yang enough, bentrok tiada diketahuinya, yaitu pertama, beberapa tempat sembahyang macam itu sekali-kali tak boleh dimasuki orang Nasrani. Dan kedua, sekalian orang yang boleh masuk haruslah membuka sepatunya dekat pintu. Gubernemen Inggris sangat melarang keras akan perbuatan orang yang melanggar aturan itu, karena hal itu boleh mendatangkan berupa-rupa huru-hara. Barang siapa yang melanggar itu pastilah mendapat hukuman seberat-beratnya. Paspartu sekali-kali tak menyangka akan larangan seperti itu. Maka sedang ia mengamat-amati dengan keheranannya, akan segala keelokan perhiasan emas-emas yang indah-indah dalam Malabarili itu, tiba-tiba dipegang oranglah akan dia dan ia dilemparkannya ke jerama batu dengan sekeras-kerasnya. Tiga orang alim menjaga tempat sembahyang itu berlari-lari dengan marahnya menuju ke Paspartu, mencabut sepatu dan kaos kakinya dan memukulinya sekuat-kuatnya, sambil berteriak-teriak mengeluarkan beberapa perkataan yang Paspartu tak mengerti maksudnya. Dalam sekejap mata, berbangkitlah Paspartu dan dengan mempergunakan kecepatan dan kekuatannya, ia pun melompat sambil memukul dua orang musuhnya, hingga jatuh bertelantang ke tanah, karena kedua orang itu seolah-olah diganggu oleh jubah mereka yang amat panjang itu. Dengan cepat, Paspartu dapat melarikan diri sekuat-kuatnya, sedang ia dibodohi oleh orang Hindu yang bertiga itu sambil berteriak-teriak memanggil kawan-kawannya akan menangkap si khianat itu. Jam pukul 8 kurang 5 menit, yaitu hampir-hampir kereta api akan berangkat, sampailah Paspartu ke stasiun Great Indian Railway dengan kehilangan topi, sepatu, dan barang-barang yang dibelinya. Adapun Fix mengikut juga akan Phileas Fogg sampai ke stasiun. Fix mengerti bahwa si khianat Fogg itu akan meninggal Mumbai. Maka dengan cepat, Inspektur Polisi itu menetapkan kehendaknya akan mengikuti Fogg hingga ke Kalkuta, dan apabila dipandangnya perlu, lebih jauh lagi. Sebab Fix menyembunyikan dirinya, Paspartu pun tak dapat melihatnya. Tetapi Fix mendengar seterang-terangnya Paspartu menceritakan kepada tuannya dengan singkat kecerahan yang baru didapatnya. Setelah mendengar perkataan bujangnya itu, Fogg berkata dengan sabar, "Saya harap hal yang sedemikian itu jangan terjadi lagi, Paspartu." Kemudian Fogg naiklah ke dalam sebuah kereta. Paspartu mengikuti juga akan tuannya, sedang kakinya tak bersepatu dan hatinya masih bingung. Sepatah kata pun tiada ia berkata-kata lagi. Fix naik ke kereta lain, akan tetapi tiba-tiba ia mendapat pikiran lain yang boleh mengubah maksudnya hendak turun naik kereta api itu. Fix berpikir, "Wah, sekarang ku dapat akal. Saya tak usah berangkat. Pelanggaran Paspartu itu akan menjadi senjata padaku." Pada waktu itu, berbunyilah puput kereta api sekeras-kerasnya, dan kereta api itu pun berangkatlah. Akhir bab yang ke-10.